Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembacaan fatwa Fadilatul Syekh Rabi' ibn Haji Al-Madkhali hafizahullah pada bab atau permasalahan-permasalahan yang terkait dengan ilmu al-jarh wa ta'dil. Kita masuk pada halaman 247. Qala as-su'al, pertanyaan. Maqulatun mafaduha, suatu ucapan di mana inti dari ucapan itu dikatakan bahwasanya ilmu al-jarh wa ta'dil min ulumil hadis. Bahwasanya ilmu jarh dan ta'dil termasuk dari ilmu hadis. Wala syakka annahu min ulumil alati. Tidak diragukan bahwasanya ilmu al-jarh wa ta'dil termasuk dari ilmu alat. Fala yanbaghi at-tarkizu alaihi, maka tidak sepatutnya seseorang memusatkan perhatian pada ilmu tersebut. Jangan jadikan sebagai perkara pokok. Kama yuqal, sebagaimana hal ini dikatakan oleh sebagian manusia. Ala tarkiz ala ilmi al-aqidati wa ghairiha. Semestinya perhatian, demikian pula ya, pembahasan-pembahasan penting itu terkait dengan ilmu akidah dan yang semisalnya. Fama mada sihhati hadhihi al-maqulah, apa sisi kebenaran ucapan ini, apakah memang demikian benar ataukah ada perkara yang batil yang diinginkan di balik itu. Qala al-jawab, jazakumullah khairan, semoga Allah memberikan, membalas kalian dengan kebaikan. Ana la a'rifu man yastati'u an yaqula mithla hadzal kalami. Saya tidak bisa. Saya tidak mengetahui siapa yang bisa berucap dengan ucapan semacam ini. Kok ada orang mengucapkan ucapan semacam ini? Baik. Au indahu al-manzilatu allati takhulu lahu at-takalluma bimithli hadzal kalami. Ataukah di sisi orang tersebut ada suatu posisi, suatu keadaan yang takhulu lahu at-takalluma, takhul yang menyebabkan dirinya diatur oleh perkara itu, posisi, kedudukan, keadaan, sehingga menyeret dia untuk mengucapkan dengan ucapan semacam itu. Ya. Qala al-jarhu wa ta'dilu yuhma bihi ad-din wa yahfazullahu bihi ad-din. Bukankah jarh dan ta'dil dengan sebab ilmu jarh dan ta'dil agama ini terjaga, dan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga agama ini dengan ilmu jarh wa ta'dil. Kutub al-jarh wa ta'dil kam? Kitab-kitab jarh dan ta'dil berapa banyaknya? Sangat banyak. Kaifa na'rifu as-sahiha wa ad-da'ifa wal mawdu'a wal mu'allala wa ghairaha? Bagaimana kita mengetahui ini hadis yang sahih, yang dhaif, yang dibuat-buat, yang muallal, yang berpenyakit dan lain sebagainya? Diketahui dengan ilmu jarh dan ta'dil. Kulluha bihadzal ilmi, semua itu agama terjaga, kemudian diketahui hadis yang sahih, yang lemah, yang maudhu, yang dibuat-buat, yang berpenyakit. Semua itu diketahui dengan ilmu jarh dan ta'dil. Huwa ilmun azimun, ma yuqalu fihi mithlu hadzal kalami. Ilm jarh dan ta'dil adalah ilmu yang agung, yang sangat besar. Ma yuqalu fihi, enggak sepatutnya untuk dikatakan dengan ucapan semacam itu. Bahasanya ilmu jarah dan ta'dil itu sebatas ilmu alat yang tidak sepatutnya untuk terlalu diperhatikan. Semestinya perhatiannya hanya akidah dan semisal itu, enggak perlu memperhatikan ilmu jarah dan ta'dil. Padahal hakikatnya, kenyataannya, sekian banyak permasalahan ini tergantung dari ilmu tersebut. Hadis yang sahih, yang dhaif, ini benar dari Nabi ataukah tidak, tergantung dari ilmu jarah dan ta'dil. Qala hadza taqlilun min sya'nihi. Ucapan di atas bahwasanya ilmu jarah dan ta'dil itu sebatas ilmu alat, tidak sepatutnya untuk terlalu diperhatikan, adalah taqlil, upaya untuk mengurangi kadarnya, mengurangi kedudukan. Fahuwa min afdalil ulum, bahkan ilmu jarah dan ta'dil termasuk dari ilmu-ilmu yang paling utama. Ilmu sangat penting. Wa min a'maqiha, bahkan ilmu yang paling pokok, yang paling mendalam. Tidak semua orang bisa masuk, tidak semua orang mengerti, namun itu adalah perkara yang sangat penting. Wa min anfa'iha, ilmu jarah wa ta'dil termasuk ilmu yang paling bermanfaat. Para ulama yamdahuna ilmal jarh wa ta'dil, engkau melihat di sana ada sekian banyak ulama memuji ilmu jarah dan ta'dil. Li anna fihi himayatan lil Islam, karena di dalamnya ya terdapat himayah, penjagaan terhadap agama Islam. Ini hadis yang sahih, ini yang dhaif, ini yang dibuat-buat. Sehingga dari situ kita tahu agama Islam yang benar terkait dengan akidah, terkait dengan manhaj, terkait dengan muamalah dan segala perkara yang terkait dengan agama dengan ilmu jarah dan ta'dil. Wala siyama al-aqidah, terlebih lagi ilmu akidah. Ini juga sangat terkait dengan ilmu jarah wa ta'dil. Para ulama berbicara tentang rijal hadis, mereka juga berbicara tentang orang-orang yang menyimpang dari kalangan Qadariyah, Al-Mu'tazilah, Al-Khawarij, dibicarakan. Ya. Kalau kita melihat, di sana bukan semata-mata pembahasan ilmu hadis, namun di situ dibahas siapa yang berbicara awal kali memunculkan ya penyimpangan dalam perkara takdir. Siapa yang pertama kali mencetuskan prinsip ya pemberontakan terhadap pemerintah kaum muslimin, dibahas di situ. Ya, ini sangat terkait dengan perkara akidah. Akidah ahlu sunnah wal jamaah. Wa ala kulli hal, apapun keadaannya, yajibu at-tarkizu ala al-jarhi wa ta'dil. Wajib bagi kita untuk memperhatikan ilmu jarah dan ta'dil. Wa ala ilmi al-aqidati wa ghairihima min al-ulumi al-islamiyyati, demikian pula wajib bagi kita untuk memperhatikan ilmu akidah. Dan selain dari dua ilmu itu, jarah dan ta'dil serta akidah, dari ilmu-ilmu yang terkait dengan agama Islam. Wa yajibu an yakuna hunaka ulama'u nawabighu fi kulli janibin min jawanibil Islam. Dan wajib di sana ada para ulama, nawabigh, ulama-ulama pilihan, ulama-ulama yang memiliki kekhususan dan keistimewaan, butuh adanya hal demikian, termasuk dari fardu kifayah. Ya. Wajib di sana ada para ulama, ulama pilihan, fi kulli janibin, pada setiap bidang, bidang akidah, bidang ibadah, bidang muamalah, bidang hadis, nahwu dan seterusnya, min jawanibil Islam, dari berbagai sisi agama Islam, dibutuhkan di sana. Wa huwa janibun min jawanibi ulumil hadis. Ilm jarh wa ta'dil ini juga termasuk bagian dari sekian bagian ilmu hadis. Kaifa yamdahunahu wa yamdahuna an-nuqada al-kibara alladhina yatamayyazuna bi ma'rifati ilmil hadis. Bagaimana para ulama mereka memuji ilmu jarah wa ta'dil, bagaimana mereka memuji an-nuqad, para pengkritik ya, yang senior, yang yatamayyazun, yang bisa, yakni alladzina yatamayyazun, yang mana mereka memiliki keistimewaan, kelebihan dari yang lain, bima'rifati ilmil hadis, di dalam mengerti ilmu hadis. Ini perkara yang ma'ruf. Di antara ulama ada yang masyhur dalam perkara misalnya lughah. Ada di antara mereka yang masyhur dalam perkara fikih, dalam perkara akidah. Juga di sana ada para ulama yang masyhur dengan pengetahuannya terkait dengan rijal. Terkait dengan rijal, ruwah, para perawi hadis. Demikian juga di sana ada para ulama yang memperhatikan al-firaq wal-nihal, kelompok-kelompok yang ada, serta sekte-sekte yang ada di tengah-tengah umat. Semuanya itu bertujuan untuk menjaga agama. Semuanya diperlukan. Nah, termasuk di sini adalah ilmu jarah dan ta'dil. Baik. Pertanyaan berikutnya, qala as-su'al, Syekhana al-Fadhil, wahai syekh kami yang mulia, limadha ikhtartum manhaja al-jarh wa ta'dil? Wahai syekh kami yang mulia, mengapa engkau memilih metode jarah dan ta'dil? Ini kenapa engkau memilih jalan semacam itu, tariqan? Kenapa engkau memilih metode atau jalan semacam itu khusus membahas tentang jarah dan ta'dil? Ma'a annahu fi nadhari katsirin min ad-du'a wal muslihin ya'udunahu sababan fi tafakkuki al-ummati wa sabilan ila bughdi man yanhu hadha al-manha. Dalam keadaan seperti itu ya, menurut pandangan sekian banyak dai dan sekian banyak orang yang berupaya untuk melakukan islah, perbaikan, berdakwah, ya'udunahu, mereka sekian duat, sekian banyak dai, sekian banyak guru, para pengajar, para tokoh, ya'udunahu memperhitungkan, menganggap bahwasanya jarah dan ta'dil merupakan sebab tafakkuk, merupakan sebab terpecahnya umat ini, dan merupakan jalan yang akan mengantarkan kepada bughdi, kebencian, man yanhu hadzal manha, merupakan jalan yang mengantarkan kepada kebencian terhadap orang yang mengarah pada arah ini, gak disenangi. Orang yang berbicara cara wa ta'dil tidak disenangi, tidak disukai, dibenci. Qala muhtajjina bi anna zaman al-jarh wa ta'dil, mereka para dai tersebut berdalilkan bahwasanya zaman jarh dan ta'dil qadintaha, sudah habis, sudah selesai, ma'a zamanir riwayah, bersamaan dengan habisnya zaman periwayatan hadis. Ini syubhat seperti ini sering didengungkan oleh mereka. Sudah tidak ada. Bukan zamannya lagi jarah wa ta'dil. Sudah habis zamannya dulu. Hadis sudah selesai, sudah dibukukan. Namun sekarang tidak perlu membicarakan masalah jarah wa ta'dil. Gimana jawabannya? Lu jawab dengan penjelasan yang sangat gamblang. Qala hafizahullah ta'ala, ana lam akhtar manhaja al-jarh wa ta'dil. Saya tidaklah memilih manhaj, metode dalam dakwah, terkhusus dalam masalah jarah dan ta'dil. Wa innama ana naqidun. Saya hanyalah orang yang meneliti, memperhatikan. Ra'aitu bid'an katsiratan. Saya melihat sekian banyak kebid'ahan. Wa dhalalatin, demikian pula kesesatan-kesesatan. Wa tawamin tulsiqu bil Islam, demikian pula musibah, bencana, penyimpangan yang masuk ke dalam agama Islam, kebatilan Ini semuanya masuk dalam rentetan kemungkaran, kebid'ahan, kesesatan, demikian pula penyimpangan dimasukkan dalam agama Islam. Fabazaltu juhdi, maka saya pun mengerahkan upaya saya, kesungguhan saya. Wa fi hududi taqati, dan sesuai dengan kemampuan saya. Ma'a ajzi wa dha'fi, dalam keadaan saya itu lemah, penuh dengan kekurangan. Saya kerahkan upaya tersebut, memperhatikan penyimpangan-penyimpangan itu, kebid'ahan-kebid'ahan tersebut, dan malapetaka yang lain, tujuannya linafyi hadzal batil, untuk membantah kebatilan itu. Upaya yang sangat bagus, sehingga umat tahu ini batil, ini kesesatan. Tujuannya ini, linafyi hadzal batil 'anil Islam, untuk meniadakan, demikian pula untuk membantah kebatilan yang ada dalam agama Islam. Alladzi ulsiqa bihi zulman wa zura, yang dimasukkan, yang ditempelkan pada agama Islam secara zalim dan melampaui batas. Bukan tempatnya, bukan bagian dari Islam, dipaksakan untuk masuk ke dalam agama Islam. Qala li annal bid'a wad dhalalati wal inhirafati, karena kebid'ahan-kebid'ahan serta berbagai kesesatan dan penyimpangan, min du'atin, yang dilakukan oleh para da'i, yansamuna ilal Islam, mereka menisbahkan hal itu semua kepada Islam, mengaku sebagai doa para da'i Islam. La siyama fi ahdi al-ghului wal-itra'i, terlebih lagi di zaman yang penuh dengan al-ghulu, sikap ekstrim, sikap yang berlebihan, berlebihan dalam bermadhab, berlebihan dalam menyikapi gurunya, berlebihan dalam memegang prinsip-prinsip kelompoknya. Ya'ni tulsiku bil Islam atau tulsaku bil Islam, penyimpangan-penyimpangan itu dimasukkan, ditempelkan ke dalam agama Islam, dianggap sebagai bagian dari Islam. Wa tunsabu ilal Islam, dinisbahkan ke dalam agama Islam, padahal bukan bagian dari Islam. Qala fa'amiltu hadha, maka saya lakukan ini, memperhatikan, mengamati, ya, demikian pula mengkritik. Fa'amiltu hadha, saya lakukan ini, linafyi hadzal batil 'anil Islam, saya lakukan ini untuk menghilangkan kebatilan itu dari agama Islam, supaya agama Islam menjadi agama yang lurus, sehingga umat tahu ini yang lurus, ini yang batil, ini yang hak, ini yang salah. Qala summiya jarhan au ta'jilan au summiya ma summiya, dinamakan ilmu tersebut ilmu jarah atau ta'jil atau apapun nama yang mereka sebut. Ana ma ujarrihu, saya tidaklah menjarah. Innama antaqidu kalaman batilan, saya hanya meneliti kemudian mengkritik kalam yang batil, membantah. Ini termasuk dari melaksanakan firman Allah Ta'ala, demikian pula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, amar ma'ruf nahi munkar, wa ubayyinu munafatihi lil Islam, dan saya menjelaskan perkara-perkara menyelisihi agama Islam, saya jelaskan bil adillati wal barahin, dengan dalil-dalil dan bukti. Kalau kita perhatikan memang demikian kenyataannya, secara lisan beliau sampaikan hal ini, dan secara perbuatan ya beliau mengingkari kemungkaran dan sangat berhati-hati di dalam mengkritik, betul-betul bersumber dari ucapan dia, misalnya ucapan sang dai yang menyimpang dalam kasetnya, dalam muhadharahnya, atau bersumber dari tulisan-tulisan resminya, bukan qila wa qal, kemudian setelah itu diluruskan dengan dalil-dalil yang jelas, yang nyata. Qala wa ubayyinu munafatihi lil Islam bil adillati wal barahini wa mukhalafatihi li aqaid, Demikian pula saya jelaskan penyimpangan-penyimpangan mereka dalam masalah akidah. Betapa banyak faedah yang kita dapatkan dari penjelasan-penjelasan beliau. Ada kelompok yang mencela para sahabat. Ada pula kelompok yang mengingkari perkara-perkara yang gaib dijelaskan oleh beliau, hafizahullah. Qala wa mukhalafatihi lil manhajil islami. Demikian pula saya jelaskan penyimpangan-penyimpangan mereka yang terkait dengan manhaj Islam, menyelisih manhaj Islam. Misalnya yang dilakukan oleh kaum ikhwan al-muslimin. Ya. Prinsip yang mereka lakukan, nata'awanu fi mattafaqna 'alaihi wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fi makhtalafna fi. Kita berta'awun pada perkara yang kita sepakati. Ini sudah batil. Berta'awun dengan perkara yang kita sepakati. Kesepakatan dalam makna apa? Kenapa tidak dikatakan kita berta'awun dalam perkara yang sesuai dengan syariat? Demikian pula perkara yang kedua batil. Sebagian dari kita memberikan uzur terhadap yang lain dalam perkara yang diperselisihkan. Bagaimana kalau berselisih dalam perkara akidah, dalam perkara manhaj? Sehingga tidak heran dalam kelompok ikhwan al-muslimin itu tercampur sekian banyak sekte masuk. Kenapa? Karena prinsip batil itu. Agama menjadi samar. Mana yang benar, mana yang hak. Semuanya dirangkul, diajak jalan bareng. Qala ubayyinu hadhihi al-asyya'a allati tu'tabaru fiqhan fi babil aqidati wal manhaj. Saya jelaskan perkara-perkara itu yang dikategorikan dalam bentuk fiqh, bagian dari ilmu agama dalam bab akidah maupun manhaj. Tujuannya tadi membersihkan agama ini dari penyimpangan-penyimpangan. Bukankah hal ini dilakukan oleh Nabi? Ya, Nabi sudah melakukan sejak zaman dahulu. Demikian pula para sahabat dan setelah mereka para ulama. Sama ba'dun nasi dzalika jarahan wa ta'dila. Sebagian manusia mengatakan itu masalah jarah dan ta'dil. Yang saya lakukan itu adalah masuk dalam kategori jarah dan ta'dil. Wa huwa qad yadkhulu syai'un min al-jarh wa ta'dil khilal hadha an-naqd. Iya. Memang qad yadkhul, bisa jadi sebagian dari masalah jarah dan ta'dil masuk. Masuk di situ khilal hadha an-naqd, di tengah-tengah penelitian dan kritikan itu. Memang saya ini, kata beliau, hafizullah, innama ana naqid, saya itu adalah peneliti, sekedar meneliti, memperhatikan, kemudian menjelaskan. Ya, memang di situ otomatis mau tidak mau sedikit menyinggung, sedikit banyak menyinggung masalah jarah dan ta'dil. Namun manusia, ya, tujuannya untuk menjauhkan prinsip ini, menjelaskan al-haq, membantah kebatilan, kemudian menamai itu ilmu jarah dan ta'dil. Ilmu jarah dan ta'dil sudah selesai dengan selesainya periwayatan hadis. Nah, maka hal itu tidaklah benar demikian. Qala fa ana ma usammi nafsi mujarrihan wa mu'addilan, saya tidak menamai diri saya sebagai mujarrih, orang yang memvonis ini mubtadi, ini sesat dan semisalnya. Demikian pula mu'addilan, saya tidak menamai diri saya sebagai orang yang memberikan tazkiyah, memberikan pujian, tidak. Innama usammi nafsi naqidan, saya itu hanyalah seorang naqid, seorang yang meneliti, memperhatikan, kemudian mengkritik, kemudian menjelaskan ini salah, ini menyimpang, ini menyelisihi jalan Islam. Naqidan dha'ifan miskinan, saya adalah orang yang naqid, peneliti, namun lemah, miskin, ya, yang memiliki sekian banyak kekurangan. Wa ma dakhaltu fi hububati hadha an-naqd illa li'anna an-nas insarafu ila asya'a ukhra min jawaniba takhdumul Islam. Dan tidaklah saya memasukkan satu titik, satu butir dalam kritikan itu, pembahasan itu kecil. Ini menunjukkan tawaduknya beliau. Padahal sekian banyak jasa yang beliau berikan kepada Islam dan muslimin dengan penjelasan secara lisan dan tulisan. Kata beliau, "Wa madakhaltu," tidaklah saya memasukkan satu butir kecil dalam masalah ini, ya, meneliti dan membantah, kecuali karena manusia insarafu, manusia berpaling, ila asya, kepada sekian banyak penyimpangan-penyimpangan, sekian banyak kebatilan. Taib takhdumu al-Islam. Ini tahu lagi. Wa ma dakhaltu bi hububati hadzan naqdi, dan tidaklah aku memasukkan satu butir masalah kritikan, masalah penelitian terhadap kitab-kitab, demikian pula rijal, para penulis kitab dan para dai, illa, kecuali, linnasi, li'annan nas, karena manusia insarafu, mereka beralih kepada sekian banyak permasalahan yang lain, min jawaniba, dari berbagai sisi dalam agama ini, takhdumul Islam, yang membantu mendukung agama Islam. Maksudnya apa? Sekian banyak ulama berbicara tentang masalah akidah, sekian banyak ulama berbicara dalam masalah fikih, dalam masalah hadis, dalam masalah ibadah, sudah ada sekian banyak ulama. Namun permasalahan kritikan ini, perhatian terhadap penyimpangan-penyimpangan, kesesatan dan malapetaka yang menimpa Islam, itu enggak banyak. Enggak banyak yang perhatikan. Adapun yang ini, fikih banyak sekali, hadis banyak, ahli usul banyak, ya, ahli nahwu, ahli lughah banyak sekali. Lain. Wa kullun muyassarun lima khuliqa, setiap orang dimudahkan untuk apa dia ciptakan. Untuk apa dia diciptakan? Ada memang senang dan punya kemampuan dalam perkara lughah, ya. Walaupun tidak menyampingkan masalah-masalah lain. Ada yang mutakhasis khusus dalam masalah akidah, masalah hadis, masalah ibadah dan semisalnya. Kullun wa kullun muyassarun lima khuliqa. Wa kulluhum khadamatun, itu semua adalah upaya untuk, ya, memberikan andil dalam agama Islam, upaya untuk melayani agama Islam, tuaddi ila raf'i rayatil Islam, semuanya untuk mewujudkan raf'i rayatil Islam, mengangkat bendera agama Islam agar Islam jaya. Wa i'la'i kalimatillahi tabaraka wa ta'ala, dan semuanya untuk meninggikan kalimat Allah. Hadza yattajihu ila babin naqdi, ini mengarah berbicara kepada masalah naqd, kritikan, perhatian terhadap penyimpangan-penyimpangan yang ada. Wa dzaaka yattajihu ila tashihil ahadits, yang ini mengarah kepada bagaimana mensahihkan hadis, menjadi ulama hadis. Wa la nalumu hadza wa la dzaaka, kita tidak mencela ulama ini, tidak pula yang ini. Naam. Masing-masing berjalan sesuai dengan kemampuannya, selama di atas prinsip dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadza min furudil kifayat, ini semua masuk dalam fardu kifayah. Artinya apa? Dibutuhkan di sana ada ulama mutakhasisin, ada yang takhasusnya selain menguasai ilmu agama secara umum, kemudian masuk yang ini memperhatikan masalah usul, sehingga dia menjadi seorang digelar dengan usuli, ahli usul. Dari situ dia akan membedakan ini ilmu usul yang dibangun oleh Sunnah wal Jamaah, ini ilmu usul yang dibangun oleh kaum Asy'ariyah, sehingga muncul kitab-kitab para ulama. Yang dulu ilmu usul murni bagus, hanya berbicara dalam perkara usul, kemudian masuk kaum Mu'tazilah, ya, memasukkan perkara-perkara yang tidak masuk dalam bagian ilmu usul, ya, sehingga diperlukan di situ adanya orang-orang yang memperhatikan ini ilmu usul, ini bukan. Demikian pula ilmu mustalah, ya, muncul istilah-istilah yang baru, ya, yang bukan bagian dari pembahasan mustalah, dimasukkan oleh ahli bid'ah. Demikian juga hal-hal yang lainnya dalam perkara bahasa, ilmu lughah, ilmu nahwu. Sekian permasalahan dimasukkan di situ akidah Asy'ariyah. Maka dibutuhkan di sana ulama, orang memperhatikan dan menjelaskan kebatilan yang ada pada perkara tersebut. Nah, hingga sekarang demikian yang dilakukan oleh para ulama, masing-masing berjalan di sini, di sini, di sini, di sini. Hadza min furudil kifayat. Ini termasuk dari fardu kifayah. Kenapa? Karena termasuk dari upaya menjaga Islam. Idza qama bihi al-ba'du, jika sebagian dari kaum muslimin dengan jumlah yang cukup ya, sudah menjalankannya, saqata al-haraju 'anil baqin, maka akan gugur dosa bagi yang lain. Fahadha yakumu bil fardhi fi hadzal janib, yang ini menunaikan kewajiban pada sisi ini. Al fardhu al kifai, yang sifatnya fardhu kifayah. Wa hadza yakumu bil fardhi al kifai, yang ini juga menunaikan fardhu kifayah fi hadzal janib, pada sisi yang lain. Fahadha yu'allifu fil aqidah, ini mengarang kitab akidah. Wa hadza yu'allifu fis sunnah, ini mengarang terkait dengan kitab sunnah, hadis-hadis Nabi SAW ataupun prinsip-prinsip al-sunnah. Mengarang kitab terkait dengan hadis sunnah. Yusahihu wa yudha'ifu, dia mensahihkan, mendha'ifkan. Wa yatafaqahu, mengambil ilmu-ilmu fikih yang ada dari hadis itu, diambil, dipetik. Qala wan natijatu kulluha, kesimpulannya semuanya. Yukmilu ba'duha ba'dhan, sebagiannya menyempurnakan sebagian yang lain. Yang ini di sini, yang ini di sini. Wa qad yuwaffiqu Allahu man yakhdumu jawanib 'adidatan al-Islam. Bahkan ya, Allah Ta'ala kadang memberikan taufik kepada seseorang yakhdum, yang mencurahkan waktunya, tenaganya, pikirannya dalam berbagai sisi dalam agama Islam. Kalau kita melihat Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala dalam masalah akidah menulis, dalam masalah fikih menulis, dalam mustalah menulis, dalam usul fikih menulis, apalagi dalam ilmu nahwu juga menulis, ilmu balaghah menulis. Ya. Demikian yang Allah berikan kepada mereka. Yang lainnya ada yang khusus dalam masalah hadis, mustalah, betul-betul menguasai masalah ilal, penyakit-penyakit hadis. Yang ini lagi khusus dalam perkara usul fiqih dan lain sebagainya. Qala wal qawlu bi anna at-tabligha wal ikhwana wal jama'ati hadhihi yukmilu ba'dhuhum ba'dha. Adapun ucapan yang mengatakan bahwasanya at-tabligh, jamaah tabligh, ini jamaah tabligh, ini ikhwanul muslimin, ini jamaah-jamaah yang lain, dikatakan bahwasanya sebagian mereka menyempurnakan sebagian yang lain. Jamaah tabligh masalah akhlak, ya. Jamaah ini ikhwan muslim masalah pemerintahan. Yang ini lagi masalah akidah dan lain sebagainya. Itu menyempurnakan satu sama lain. Benar enggak? Hadhihi mughalatatun wa khata'un. Ini adalah kesalahan-kesalahan. Salah itu kalau dikatakan demikian. Bukan demikian. Khata'un mimman yansibu ila al-manhajis salafi, kesalahan dari orang yang menisbahkan diri kepada manhaj salafi. Bukan demikian manhaj salaf. Kenapa? Karena penyimpangan mereka jelas tabligh, akidahnya akidah Asy'ariyah. Baik. Kemudian ibadahnya ibadah sufiyah dan lain sebagainya. Ikhwan muslimin pun demikian, penyimpangannya ada banyak sekali. Mau cari penyimpangan macam-macam, ya, di situ ada dalam ikhwan al-muslimin. Kenapa? Karena memang menggabungkan seluruh kelompok, bahkan non-muslim, orang kafir bisa masuk. Qala wa mughalatatun min ahli al-ahwa'i wal-dhalali, itu adalah penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh para pengikut hawa nafsu dan kesatan. Fa innal bid'ata la tukmilu al-islam abadan. Kebid'ahan tidak pernah menyempurnakan agama Islam. Tidak akan pernah. Allah mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, aku sempurnakan untuk kalian nikmatku, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Fa idza kana hadza jannada nafsahu li raf'i rayatil bid'ati. Kalau orang ini telah menyiapkan dirinya ya untuk mengangkat bendera kebid'ahan, wa nusratiha membelanya, wa da'wati ilaiha mendakwahkannya, wal akharu mithluhu yang lain juga kayak gitu, wal akharu mithlu yang ini juga sama dengan itu, fa inna hadhihi la nara illa annaha hadamun lil islam. Kalau demikian ya, kita tidak melihat kecuali itu adalah upaya untuk menghancurkan agama Islam, akan hancur, akan rusak. Wala tukmilu minal islami syai'an, kebid'ahan-kebid'ahan itu tidaklah menyempurnakan agama Islam sama sekali. Wa innama tankusuhu wa tusyawwihuhu, bahkan itu semua akan mengurangi kemurnian agama Islam dan mencoreng agama Islam. Nah, faqauluhu intaha ahdu al-jarhi wa ta'dil. Ucapan sang orang yang mengucapkan tadi, intaha telah selesai zaman jarh wa ta'dil. Qala hadza kadzibun, ini adalah kedustaan, enggak benar. Ai yukhalifu al-waqi', ini menyelisih kenyataan. Mantaha manhaju an-naqdi ila yaumil qiyamah, prinsip an-naqd ya, dengan bahasa umum al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Prinsip ini mengajak kema'rufan, mengingkari kemungkaran, tidak akan habis hingga hari kiamat. Wa manhaju al-jarhi wa ta'dil yang lam yantahi ila yaumil qiyamah. Demikian pula prinsip jarah dan ta'dil, memfonis, menghukumi, demikian pula memuji, ini tidak akan habis sampai hari kiamat. Terus berlaku. Ma damat tujadu al-bid'u wa tujadu asy'aratu ad-dallatu, selama kebid'ahan itu ada, selama syiar-syiar yang sesat itu ada, akan terus ada prinsip ini. Wala du'atun wa a'immatun dullalun lam yantahi ila yaumil qiyamah. Penyimpangan-penyimpangan itu, bid'ah-bid'ah itu punya para dai, ada orang yang menyuarakan, ada imamnya yang membahas ya, ad-dullal yang penuh dengan kesesatan, ada. Maka ilmu jarah dan ta'dil tidak akan habis sampai hari kiamat. Wa innahu laminal jihadi, sesungguhnya mempelajari ilmu jarah dan ta'dil, demikian pula menerapkannya, termasuk dari jihad fi sabilillah. Bal afdalu minad darbi bisuyuf, bahkan hal ini lebih utama daripada menyabetkan pedang. Menyabet pedang mati. Adapun ini manfaatnya panjang, sehingga umat tahu ini yang lurus, ini yang bengkok, ini yang menyimpang, ini jalan kebenaran, ini yang batil, tahu. Manfaatnya lebih besar. Qala wahdu ar-riwayati intaha fil qarni tsalits. Zaman periwayatan sudah habis pada generasi ketiga, abad ketiga. Falimadza Ibnu Taimiyah rafa'a rayatan naqdi? Lalu kenapa Ibnu Taimiyah mengangkat bendera an-naqd, kritikan, memperhatikan kelompok-kelompok yang menyimpang? Kalau lihat, kalau kita melihat kitab-kitab Syekhul Islam, Ibnu Taimiyah banyak berbicara masalah ini, membantah Qadariyah, membantah Rafidhah, membantah Ahli Kalam, dan sekian banyak penyimpangan. Warayata al-jarhi wa ta'dil, mengapa Syekhul Islam menegakkan dan mengangkat bendera jarh wa ta'dil? Kenapa? Yaitu karena untuk menjelaskan kepada umat agama ini. Wa hakadha az-Zahabi, demikianlah az-Zahabi wa Ibnul Qayyim wa Ibnu Hajar, sekian ulama, az-Zahabi, Ibnul Qayyim, wa Hajar, wa ila akhirih, dan seterusnya, wa ila yaumil qiyamah, dan seterusnya hingga hari kiamat. Qala ma dama hunaka sira'un bainal haqqi wal batil, selama di sana ada pertarungan antara kebenaran dan kebatilan, selama ada itu, wa bainal huda wal dhalal, dan di antara kebenaran dan kesesatan al haq, wa baina ahli al haq wa ahli al batil, dan selama ada pertarungan antara orang yang mengikuti kebenaran dan orang mengikuti kebatilan, wa baina ahli al huda wa ahli al dhalal, antara orang yang mengikuti petunjuk dan mengikuti kesesatan, kesesatan, fala budda min salli suyufin naqdi wal jarh wa ta'dil ala ahli al batil, maka kita harus menghunuskan pedang-pedang kita. Ini pedang dalam perkara apa? Sifatnya hissi, maknawi, mengkritik, menjelaskan kebatilan, menjelaskan ya penyimpangan. Demikian pula dalam masalah jarh dan ta'dil, untuk melumatkan kebatilan dan ahli batil. Wahum akhtaru min ahli riwayah, mereka ahli batil lebih berbahaya daripada para perawi hadis. Wa aula bil jarhi minar ruwati, dan lebih patut untuk dijarah daripada para perawi, alladzina yukhthi'una syarhan wa aqlan, yang salah dalam periwayatan. Mereka yang melakukan penyimpangan dalam akidah, dalam manhaj dan semisalnya, lebih patut untuk dijarah daripada para rawi yang salah dalam periwayatan hadis secara tinjauan syariat ataupun akal. Nabi kita Muhammad SAW, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala menjarah. Siapa? Abu Lahab. Dijarah, dibaca oleh kaum muslimin hingga hari kiamat. Nah, kenapa? Karena batil, di atas kebatilan. Sebagaimana pula Allah Ta'ala dan Nabi SAW memuji para sahabatnya dan orang-orang mengikutinya. Dan secara akal, secara akal masuk. Kalau dibiarkan kebatilan itu, ini bid'ah, ini kesesatan, kemudian dianggap sebagai satu merupakan bagian dari agama, lalu manusia akan tahu dari mana ini yang benar, ini salah. Manusia akan mengerti dari mana ini yang lurus, ini yang menyimpang. Tidaklah diketahui kecuali dengan penjelasan-penjelasan dari para ulama ilmu jarh dan ta'dil. Haula yakhtari'una bid'an, mereka membuat-buat kebid'ahan, wa yata'ammaduna bathaha fi shufufil muslimin bismil islam, dan mereka menyengaja untuk menyebarkannya di tengah-tengah barisan kaum muslimin dengan nama Islam. Ini kan rancu, kalau tidak dijelaskan akan rusak. Wa ammar ruwatu, adapun para perawi, fal kadzabuna qalilun wa mahsurun, para pendusta qalilun, sedikit dan terbatas. Wal baqiyatu unasun thayyibun, sisanya ya, sisa dari para perawi thayyibun, bagus, baik. Yukhthi'un, mereka juga salah. Fama sakatu anhum, para ulama tidak mendiamkannya, para ulama menjelaskan. Baik. Fa idza qila, kalau ada yang mengatakan qad intaha ahdul riwayah, zaman periwayatan sudah habis, wa huwa lam yantahi abadan, maka tahuilah bahwasanya ilmu jarh dan ta'dil itu tidak akan habis. Afan, wa huwa lam yantahi abadan. Baik, qad intaha ahdul riwayah, zaman periwayatan sudah habis, wa huwa lam yantahi abadan, tahuilah bahwasanya jarh dan ta'dil itu tidaklah habis selamanya. Fa'ahdu an-naqdi lam yantahi, zaman mengkritik, mengingkari kemungkaran, membantah kebatilan, tidaklah habis. Kenapa? Ayatnya jelas, ayatnya ma'ruf, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, ayatnya dibaca terus oleh kaum muslimin, lalu kenapa tidak diamalkan? Qala naqdu ahli al-bid'ah wa tajrihuhum, mengkritik ahli bid'ah dan menjarah mereka, wa bayanu dhalalihim wa khuturatihim wa khuturatihim wa khuturatihim, menjelaskan kebatilan mereka, kesalahan mereka dan bahaya-bahaya mereka dijelaskan. Wa hadha mustamirrun ila yaumil qiyamah, ini akan terus berlanjut hingga hari kiamat, wahuwa jihadun, dan masalah ini ilmu jarah dan ta'dil, masalah mengkritik, ya, masalah membicarakan orang-orang yang menyimpang, itu merupakan bagian jihad fi sabilillah, karena mengupayakan agar agama Islam ini terus lurus dan diketahui oleh kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Allah, kita lanjutkan bacaan hadis. Hadis yang ke-26. Siapkan hadis yang ke-25.